Yang satu ini aktor kondang kebanggaan Jawa Timur. Bareng bersama SNP Indonesia juga ada ageng musik Mike Stone Soteng. Kasih oplok-oploknya mana untuk Brodein Ju Palapa. So seneng nanging mung sewates sangen, punya rasa cinta hanya terpendam di dada. Hatiku yang rindu resahku datang menentu, ring sirah nganti kalung ngelu mikir mikir di seliramu. Tatu hati, aneh. biasa, iya, subhanallah. Mas Bambang